Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita telah sampai pada bab yang ketiga dari kitab Siyam, yaitu tentang hal-hal yang disukai atau disunnahkan. Barakallahu fikum, yang terkait dengan Siyam dan yang tidak disukai. Dan kita sudah membaca hal-hal yang disunnahkan. Barakallahu fikum, terkhusus pada bulan Ramadan. 6 sampai pada poin yang ke-8, yaitu al-i'timar, umrah pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan di sini di dalam kitab hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah pada bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah haji. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga umrah memiliki keutamaan khusus apabila diamalkan pada bulan Ramadan, yang mana keutamaan tersebut sama dengan ibadah haji. Kemudian yang ke-9, qawlu inni sha'im liman syatamahu, ucapan balasan dengan mengucapkan bahwasanya saya berpuasa terhadap orang yang menghina atau mencelanya, bukan dibalas dengan celaan, akan tetapi dibalas dengan inni sha'im, sesungguhnya saya berpuasa. Wadhalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu dikarenakan sabda Nabi, wa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfat wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im. Apabila pada hari seseorang berpuasa di antara kalian, maka janganlah dia berkata kotor, wala yaskhab, dan jangan pula dia mengangkat suaranya, berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun, dan apabila ada orang yang mencelanya, aw qatalahu, dan ingin memeranginya, falyakul inni imru'un sha'im, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya saya seseorang yang sedang berpuasa. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz yang disebutkan ini adalah lafaz al-Imam Muslim. Kenapa demikian, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah? Karena sudah tidak diragukan lagi bahwa as-siyam itu akan memperbaiki jiwa seseorang, mensucikannya, dan akan melatih seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan kejelekan-kejelekan. Ini salah satu inti, salah satu keutamaan, barakallahu fikum, dan kemuliaan dari ibadah siam. Jiwanya akan terlatih, jiwanya akan bersih dan terlatih untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Sehingga oleh karena itu kita menyaksikan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada bulan Ramadan, masjid itu lebih penuh dan lebih terisi dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Jamaah salat subuh ramai dan banyak pada bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena memang siam itu akan melatih seseorang untuk melakukan kebaikan. Maka oleh karena itu sering kita dengar, ada orang yang bercerita atau dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, dia sering mengatakan, alhamdulillah saya sedang berpuasa. Nah, alhamdulillah saya berpuasa. Barakallahu fikum. Hadza amrun musyahad. Ini sebuah hal yang kita saksikan. Barakallahu fikum. Dan ini semakna dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya itu lafaz yang terakhir, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah siang barakallahu fikum akan memperbaiki kepribadian seseorang. Seseorang yang senantiasa melakukan ibadah siang, baik itu shaumul wajib ataupun shaumul mustahab, maka dia akan terlatih untuk berlaku sabar, bersikap sabar terhadap gangguan-gangguan dari orang lain apabila gangguan tersebut terkait pada kepribadiannya. Barakallahu fikum. Dan dalam hal ini banyak sekali anjuran-anjuran dari Nabi dan bahkan peringatan-peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga akhlak, menjaga lisan. Barakallahu fikum, ketika berpuasa. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan dosa, wal 'amal bihi, dan beramal dengannya, falaysa lillahi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap siam dia dengan dia meninggalkan makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keutamaan dan pahala bagi orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak menjaga akhlak kepribadiannya apa ketika dia berpuasa tersebut. Dan juga di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr." Kadang orang yang berpuasa itu yang dia raih hanyalah rasa lapar dari puasanya, tidak ada keutamaan. Dan kadang orang yang menegakkan qiyamul lail tidak ada yang dia raih, yang dia dapatkan kecuali hanya bergadang saja. Nah, adapun pahala dari Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan, dia tidak mendapatinya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Di dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, "La tasabba wa anta la tasabba wa anta shaim. Fa in sabbaka ahadun faqul inni shaim wa in kunta qa'iman fajlis." Jangan engkau saling menghina, mencela dalam keadaan engkau sedang berpuasa. Nah, kalau seandainya ada orang yang mencelamu, nah maka katakan, "Inni shaim." Wa in kunta qa'iman fajlis. Dan kalau seandainya engkau dalam keadaan berdiri, maka duduk. Yang demikian ini akan meredakan amarahmu. Barakallahu fikum. Kalau seandainya dia juga belum bisa untuk menahan amarahnya, dia bisa beranjak dari tempat tersebut, berwudu, membaca Al-Quran, berzikir, dan menegakkan sholat untuk Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ini enam hal-hal barakallahu fikum yang mana apabila kita melaksanakannya pada bulan Ramadan, maka akan menyempurnakan ibadah siam Ramadan yang kita amalkan. Dan juga seperti yang kita katakan tadi, bahwa ibadah siam Ramadan pada dasarnya akan melatih seseorang untuk sabar, untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, akan melatih seseorang untuk melakukan, memberikan rangsangan bagi seseorang untuk menjalankan kebaikan, motivasi untuk menjalankan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Sehingga oleh karena itu, apabila tidak ada bedanya antara dia berpuasa dengan tidak berpuasa, barakallahu fikum, atau dia tetap di atas kejelekannya sementara dia sedang melakukan ibadah siam, maka puasa tersebut yang dia amalkan tidak ada bermanfaat, tidak bermanfaat. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan, "Na'am falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari puasanya. Dengan dia meninggalkan makan dan minum, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Nah, karena ibadah puasa itu sendiri justru memberikan motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Namun ternyata ibadah yang dia amalkan tidak memberikan manfaat terhadap perilakunya, sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Naam, terhadap puasa yang dia amalkan, walayadu billah. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini setelah al-muallif di sini penulis jam'un minal ulama menyebutkan tentang hal-hal yang dimustahab, yang disukai dan disunahkan bagi orang yang berpuasa terkhusus pada bulan Ramadan. Naam, akan tetapi di sini tidak disebutkan hal-hal yang diperbolehkan dan tidak mengapa untuk kita sebutkan sebagai ziyadatul fawaid, sebagai tambahan faedah, yaitu hal-hal yang diperbolehkan. Naam, untuk atau bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah shaum. Yang diperbolehkan sangat banyak, sangat banyak. Yang diperbolehkan sangat banyak. Dan tentunya tidak akan disebutkan di sini semuanya. Akan tetapi yang akan disebutkan di sini adalah hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa yang kadang disangkakan itu tidak boleh. Atau sebagian orang nam dengan perasaan mengatakan hal demikian tidak boleh. Di antaranya adalah al-ghuslu. Al-ghuslu, mandi. Baik dalam rangka untuk menjalankan ibadah seperti mandi karena janabah ihtilam, mandi karena janabah ihtilam, atau mandi karena barakallahu fikum jima sebelum fajar, kemudian dia mandi setelah fajar, atau mandi pada hari Jumat, barakallahu fikum, mandi dalam rangka ibadah, maka yang seperti ini diperbolehkan. Dan sebagiannya hukumnya itu wajib, sebagiannya hukumnya wajib, barakallahu fikum. Atau mandi untuk menyegarkan tubuh, tabarrudan, untuk menyegarkan tubuh, menyegarkan tubuh, membersihkan tubuh. Nah, menyegarkan tubuh karena cuaca panas, tidak mengapa dia mandi untuk mendinginkan tubuhnya, walaupun siang hari pada bulan Ramadan di tengah terik panas matahari. Nah, tidak mengapa dia mandi, berendam dan menyiramkan air ke tubuhnya, dikarenakan mungkin dia karena kehausan atau kepanasan, tidak mengapa. Diriwayatkan dari An Abi Bakrin bin Abdurrahman an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari sebagian dari sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Naam. Di sini tidak disebutkan nama sahabatnya. Dalam ilmu mustalah hadis, kalau rawinya itu majhul, tidak diketahui siapa orangnya, namanya, maka riwayatnya dhaif, tidak diterima. Bisa jadi orang yang tidak disebutkan itu dhaif, terkecuali para sahabat. Kalau seandainya yang disebutkan secara majhul, tidak disebutkan ainnya, orangnya, namanya, seperti lafadznya di sini an ba'di ashabin nabi, dari salah seorang atau sebagian dari sahabat Nabi, maka majhul dalam hal ini tidak mengapa. Lianna jahalatas sahabi la tadur, dikarenakan tidak diketahuinya nama seorang sahabat tersebut dalam periwayatan, tidak mengapa, tidak memudaratkan, tidak memudaratkan kesahihan sebuah hadis. Karena 6. Semua para sahabat adil. Semua para sahabat adil. Semuanya telah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an-nasa fi safarihi 'am al-fath bil fitr. Wa qala taqawwali aduwikum. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin pada safar yang dilakukan dalam rangka untuk membebaskan kota Makkah, amal fathi. Beliau mengatakan taqawuli aduikum, siapkan tenaga kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Wasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah tetap berpuasa. Qala Abu Bakar, qala alladhi haddatsani, berkata Abu Bakar, berkata sahabat yang menceritakan kejadian tersebut kepadaku, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'imun minal atas aw minal har. Sungguh saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arj, nama sebuah tempat, yasubbu ala ra'sihi al-ma'a, yang mana beliau menumpahkan air di atas kepala beliau, wahuwa sha'imun, dalam keadaan beliau berpuasa. Beliau menuangkan air di atas kepalanya dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, hal ini beliau lakukan dikarenakan beliau kehausan atau karena kepanasan. Minal atas au minal har, kata sahabat tersebut, dikarenakan kehausan atau karena panas. Nah, tidak mengapa kalau dia merasa kehausan, akan tetapi tidak ditelan dan tidak diminum, maka tidak mengapa bagi dia untuk menyiramkan air atau dia mandi. Naam, barakallahu fikum, untuk menghilangkan rasa hausnya atau kegerahan supaya tidak kepanasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Adapun di antara hadis yang lain yang membolehkan seseorang untuk mandi pada waktu berpuasa, yaitu hadis dikeluarkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli thumma yaghtasilu wa yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk pada waktu fajar dalam keadaan junub. Nah, azan sudah berkumandang sementara beliau belum sempat mandi junub, dalam keadaan junub. Sehingga beliau mandi, beliau mandi setelah masuknya waktu fajar. Nah, tentunya sebelum sholat subuh. Summa yaghtasilu wa yasum, dan beliau mandi dan melanjutkan ibadah shaumnya. Barakallahu fikum. Padahal ketika itu waktu siam sudah berjalan, waktu untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan shaum sudah diharuskan. Barakallahu fikum. Akan tetapi beliau memasuki waktu tersebut dalam keadaan junub dan beliau mandi. Barakallahu fikum, dalam keadaan beliau berpuasa dan melanjutkan ibadah puasanya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga diriwayatkan bahwa waballa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma thauban fa alqahu alaihi wa huwa shaim. Ibnu Umar membasahkan kain dan beliau membungkus atau menyelimuti tubuhnya dengan kain tersebut, yang mana ketika itu wa huwa shaim, beliau sedang berpuasa. Wadakhala Sya'bi al-hammam wa huwa shaim. Dan al-Imam Asy-Sya'bi memasuki tempat pemandian wa huwa shaim, dalam keadaan beliau berpuasa. 6. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allakon, secara mu'allak tanpa sanad, majzuman bihi, akan tetapi dijazamkan oleh Imam Al-Bukhari. Barakallahu fikum, di dalam kitab sahihnya. Naam. Kemudian di antara hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa adalah an yusbiha junuban. Dia memasuki waktu subuh atau waktu fajar dalam keadaan junub sebagaimana yang kita sebutkan dari hadis Aisyah dan Ummu Salamah yang sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian di antara hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa adalah al-matmadah wal istinsyak min ghairi mubalaghah. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung akan tetapi tanpa mubalaghah, tanpa bersungguh-sungguh untuk menghirup. Hanya sebatas memasukkan air ke dalam hidung tanpa dihirup dengan kencang. Karena kalau seandainya dihirup dengan kencang dikhawatirkan akan kebablasan dan airnya masuk ke kerongkongan dan masuk ke lambung kita, dan hal ini bisa merusak ibadah puasa kita. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan balik fil istinsyak illa antakuna sha'iman. Lakukanlah mubalaghah di dalam al istinsyak, menghirup air ke hidung, ke dalam hidung ketika berwudu, kecuali kalau kamu berpuasa. Boleh istinsyak ketika berpuasa, akan tetapi tidak boleh al-mubalaghah. 6. Berkata al-Imam Atha' bin Abi Rabah, "In tamadda thumma afragha ma fihi minal ma' la yudiruhu illam yastazidhu." Ai illam yazdarithu riquhu wa madza baqiya fi fihi. Berkata Atha' bin Abi Rabah, apabila seseorang berkumur-kumur kemudian dia mengeluarkan air dari mulutnya, maka tidak akan memudaratkan puasanya kalau seandainya dia menelan air liurnya setelah berkumur-kumur tersebut, wa ma baqiya fi fihi, dan air yang tersisa di dalam mulutnya setelah dia berkumur-kumur tersebut. Tentu tidak 100% air yang dia gunakan untuk berkumur-kumur tersebut kemudian dia keluarkan, tentu tidak 100% semuanya keluar. Tentu ada yang tersisa. Barakallahu fikum, yang menempel setetes dua tetes kurang lebih. Apakah hal ini akan memudaratkan puasanya kalau seandainya dia menelan air liurnya dan sampai ke lambungnya? Maka dikatakan oleh Atha' bin Abi Rabah, salah seorang tabi'i al-jalil, tidak mengapa dan tidak memudaratkan puasanya kalau seandainya hal demikian tertelan olehnya. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Azhar ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dengan sihoh, dengan mu'allak tanpa sanad, akan tetapi dengan sihoh jazm, dengan konteks penegasan. Ada nilai lebih kalau seandainya disebutkan dengan sihoh al-jazm. Lawan dari sihoh al-jazm ini adalah sihoh tamrid. Seperti kila. Kila itu diartikan katanya. Kila. Salah satu contohnya kila. Atau zukiro disebutkan. Ini sihoh tamrid. Lawan dari sihoh al-jazm. Kalau sihoh al-jazm seperti yang disebutkan di sini, maka memiliki nilai lebih dari kekuatan riwayatnya. Barakallahu fikum. Dan rata-rata setiap riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tanpa sanad di dalam sahihnya, dengan sihoh jazm, itu adalah riwayat-riwayat yang sahih. Barakallahu fikum. Kemudian berkata Al-Hasan Al-Basri, la ba'sa bil madmadah wal tabarrud lis-sha'im. Tidak mengapa untuk berkumur-kumur wa tabarrud dan mendinginkan badan bagi orang yang berpuasa. Maksudnya mandi. Hadis dikeluarkan, riwayat dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan tanpa sanad majzuman bihi. Naam. Wa wasalahu Abdul Razzaq. Akan tetapi disebutkan secara mausul oleh Imam Abdul Razzaq yang semakna dengannya. Naam. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari, naam, qala Ibnu Munzir, berkata Imam Ibnu Munzir, ajma'u ala annahu la syai'a 'ala as-sha'im fima yattali'uhu mimma yajri ma'arik mimma baina asnanihi mimma la yaqdiru 'ala ikhrajihi. Mereka para ulama sepakat bahwa tidak ada dosa atau sanksi bagi orang yang berpuasa terhadap apa yang dia telan, yang bersatu atau mengalir bersama dengan air liurnya yang menempel di antara gigi-giginya. Mimma layak diru ala ikhroji, yang mana dia tidak sanggup untuk mengeluarkan atau meludahkan semuanya secara total. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga oleh karena itu, dan masih banyak lagi perkataan dari para ulama dalam hal ini, bahwa yang demikian itu tidak membatalkan shaum, kecuali apa yang diriwayatkan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Akan tetapi yang benar dalam hal ini, riwayat pendapat yang lebih benar dalam hal ini sebagaimana pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, yang demikian itu tidak mengapa dikarenakan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani sebuah jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan juga Allah berfirman, Allah tidaklah menjadikan rasa berat dari agamanya, dari agama yang diwajibkan kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini beberapa hal yang diperbolehkan, dan mungkin saja ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hal ini tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua dari bab yang ketiga, makruhatus siyam, hal-hal yang tidak disenangi. Hal-hal yang tidak disenangi dalam atau ketika berpuasa. Yukrahu fi haqqi shaimi ba'dul umur allati qad tuaddi ila jarhi shaumi wa naqsi ajrihi wa hiya. Dimakruhkan bagi orang yang berpuasa beberapa hal yang kadang bisa merusak puasanya atau mengurangi pahalanya. Wahia, di antaranya adalah al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyak. Mubalaghah di dalam al-madmadah wal istinsyak, berkumur-kumur, mubalaghah, terlalu bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, terlalu ke dalam dia menghirup, terlalu ke dalam dia berkumur-kumur. Kenapa hal demikian tidak dianjurkan ketika berpuasa? Wadzalika khasyyata an yadhhabal ma'u ila jawfihi. Yang demikian itu dikhawatirkan air mengalir ke perutnya, kebablasan masuk ke dalam perutnya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di qauli sallallahu alaihi wasallam, wabalik fil istinsyak illa antakuna sa'iman. bersungguh-sungguhlah kalian melakukan istinsyak, memasukkan, menghirup air ke dalam hidung, illa antakuna shaiman, kecuali kalau engkau sedang berpuasa. Kemudian yang kedua, al-qiblatu liman taharraka syahwatuhu wa kana mimman la ya'manu ala nafsihi. Al-qiblah atau muda'abah, mencium pasangannya, liman taharraka syahwatuhu, bagi orang yang tergerak syahwatnya, wa kana mimman la ya'manu ala nafsihi, yang mana dia tidak bisa menjamin dirinya kuat menahan syahwat tersebut. Nah, khawatir kebablasan. Fayukrahu lis-shaim an yuqabbila zaujatahu. Maka dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya. Nah, au amatahu, atau budak wanitanya. Ini bagi orang yang tergerak syahwatnya, atau dia khawatir, nah, mengkhawatirkan dia tidak kuasa menahan syahwat tersebut. Li'annaha qad tu'addi ila itharati syahwah allati tajurru ila fasadis shaumi bil imna'i awil jima'i. Li'annaha, yang demikian itu dikarenakan hal demikian bisa mengantarkan kepada itharati syahwah, membangkitkan syahwah, yang mana syahwat tersebut bisa menyeret dia untuk merusak ibadah puasanya, baik dengan cara naam istimna, naam awil jima, atau dengan jima. Fa in amina ala nafsihi min fasadi saumihi fala ba'sa. Kalau seandainya dia merasa aman terhadap dirinya, bisa menahan syahwat tersebut, barakallahu fikum, dari rusaknya ibadah puasanya, fala ba's, maka yang demikian ini tidak mengapa. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiru wa huwa shaim. Dikarenakan nabi, beliau mencium istrinya, wa huwa shaim, dalam keadaan beliau berpuasa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa kana amlakukum liirbihi. Naam. Aisyah radhiyallahu anha naam mengatakan, yang mana beliau, Nabi Muhammad, adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya di antara kalian. Paling kuat menahan dirinya, kebutuhannya. Wa kadzalika alaihi. Wa kadzalika alaihi tajannaba kullama min sya'nihi itharatu kullama min sya'nihi itharatu syahwatihi wa tahrikiha. Dan demikian juga diwajibkan kepadanya untuk menjauhi, tajannaba kullah, setiap, menjauhi setiap yang mana hal tersebut bisa membangkitkan syahwatnya. Nah, bisa membangkitkan syahwatnya atau mengundang syahwatnya. Ka'idamatin nazar ila zawjah awil amah awit tafakkur fi sya'nil jima', dengan dia sering melihat kepada istrinya, kepada budak wanitanya, atau mengkhayalkan perbuatan jima, li'annahu qad yu'addi ilal imna awil jima, karena hal demikian itu bisa, barakallahu fikum, menyeret dia untuk melakukan perbuatan al-imna, al-istimna, na'am, mengeluarkan mani tidak dengan jalur jima, awil jima atau jima, barakallahu fikum. Nah, ini bagi orang yang tidak kuasa menahan syahwatnya. Tidak kuasa. Wa illa, pada dasarnya diperbolehkan bagi dia untuk memandang dan bahkan mencium istrinya. Tidak mengapa, kalau seandainya dia kuat dan bisa menahan diri. Adapun bagi orang yang tidak kuat dan tidak bisa menahan diri, maka hal demikian dimakruhkan. tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga, bal'un nukhamah. Lianna dhalika yasilu ilal jawfi wa yataqawwa bihi ila janibil istikdhari wad-dararil ladhi yahsulu min hadzal fi'l. Nah. Menelan dahak. Nah. Menelan dahak atau menelan ludah. Nah. Pada dasarnya hukumnya boleh sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahkan air kumur-kumur yang tersisa dan tercampur dengan air liur juga tidak mengapa. Karena hal ini sulit untuk ditinggalkan. Sulit untuk ditinggalkan. Akan tetapi tidak boleh difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, tidak boleh dia menyengaja memperbanyak air liur kemudian dia menelannya. Nah, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan dan bisa jadi dihukumi puasanya rusak. Nah, barakallahu fikum. Dan dia menguatkan diri dengan perbuatan ini. Di samping itu ada hal ini, perbuatan ini, terutama dahak, barakallahu fikum, adalah kotoran, wad-dharar, kotoran dan ad-dharar. Dia mengotorkan tubuhnya dan memperbanyak madarat pada tubuhnya, alladhi yahsulu min hadzal fi'l, yang mana hal ini bisa terjadi, memudaratkan tubuhnya dengan dia melakukan perbuatan ini. Nah, kemudian yang keempat, barakallahu fikum, zauqut ta'am li ghairil hajah. Fa in kana muhtajan ila dhalik ka an yakuna tabbakhan yahtaju li dhauqi milhihi wa ma ashbahahu fala ba'sa ma'al hadhari min wusuli syai'in min dhalika ila halqihi. Mencicipi makanan tanpa ada hajah, tanpa ada kebutuhan. Mencicipi makanan, rasa dari makanan, tanpa dia membutuhkan hal demikian, tanpa dia membutuhkan untuk mengetahui rasa dari makanan tersebut. Fa in kana, yang seperti ini dilarang, nam atau dimakruhkan. Kalau seandainya dia butuh, fa in kana muhtajan ila dzalik. Kalau seandainya dia butuh untuk mencicipi makanan tersebut, kan yakuna tabbakhan. Misalnya dia seorang koki. Yahtaju li dzauqi milhihi wa ma asbahahu. Yang mana dia butuh untuk mencicipi rasa dari makanan tersebut, untuk mencicipi garamnya atau yang semisal dengannya, fala ba'sa. Maka yang demikian itu tidak mengapa. Nah, sebatas mencicipi. Ma'al hadzari min wusuli syai'in min dzalika ila halqihi. Akan tetapi disertai dengan kehati-hatian. Nah, kehati-hatian jangan sampai ada yang tertelan sampai ke kerongkongannya dan terus ke lambungnya, maka yang seperti ini tidak mengapa. Diperbolehkan akan tetapi dengan hati-hati. Cukup sebatas lidahnya kemudian dia keluarkan. Cukup sebatas lidahnya dia merasakan rasa asin kemudian dia keluarkan. Barakallahu fikum. Tidak boleh sampai tertelan. Dan itu pun dilakukan kalau seandainya dibutuhkan. Berkata Al-Imam Ahmad, disebutkan riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, qala Ahmad ahabbu ilayya an yajtaniba dzauqat ta'am fa in fa'ala la lam yadurruhu wala ba'sa bihi. Saya lebih suka untuk ditinggalkan mencicipi makanan tersebut ketika berpuasa. Al-Imam Ahmad lebih suka untuk tidak dilakukan perbuatan tersebut. Kalau seandainya dia tetap melakukannya, maka tidak mengapa dan tidak merusak shaumnya. Berkata Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la ba'sa an yadhuqa at-ta'am wal khulla wa syai'a yuridu syira'ahu. tidak mengapa untuk mencicipi rasa dari sebuah makanan, baik itu berupa cuka atau hal lain yang ingin dia beli. Nah, kata Imam Sahabi Al-Jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Al-Fatawa, "Wa dzauqu at-ta'ami yukrahu li ghairi hajatin, lakin la yufattiruhu. Wa amma lil hajah fa huwa kal matmadah." Mencicipi makanan dimakruhkan. Hukumnya makruh, bukan haram, bagi orang yang tidak memiliki kebutuhan dalam hal tersebut. Lakin la yufattiruhu, akan tetapi tidak sampai membatalkan puasanya. Tidak sampai membatalkan puasanya. Nah, hukumnya makruh kalau seandainya dia tidak membutuhkan untuk mencicipi makanan, tidak ada hajah, dia tidak ingin membeli makanan tersebut, atau dia juga bukan koki atau ibu rumah tangga yang memasak untuk keluarganya. Nah, barakallahu fikum, maka hukumnya makruh kalau seandainya tidak ada kebutuhan, akan tetapi tidak sampai membatalkan shaumnya. Nah, makruh tapi tidak sampai membatalkan shaumnya. Wa amma lil hajah fa huwa kal madmadah, kalau seandainya dia memiliki hajah, kebutuhan seperti para koki, ibu rumah tangga, atau dia ingin membeli makanan tersebut, fa huwa kal madmadah, maka hukumnya sama dengan kumur-kumur. Nah, hukum kumur-kumur apa? Boleh. Nah, hukum kumur-kumur boleh. Barakallahu fikum. Begitu pula mencicipi makanan bagi orang yang dia memiliki kebutuhan dalam hal ini. Riwayat ini 6. Barakallahu fikum. Tadi yang dari Al-Imam Al-Bukhari riwayat Abdullah bin Abbas. 6, sebelum perkataan Syekhul Islam yang kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallak, akan tetapi dengan lafaz majzum. Dengan lafaz majzum. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, walhamdulillah rabbil alamin.